إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Ayuhal muslimuna ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini adalah merupakan hari yang ke-10 dari bulan Dzulhijjah, yaitu Yaumun Nahr, hari penyembelihan, yang merupakan afdalul ayam, hari yang paling afdal, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian diiringi dengan hari-hari tasyrik, yang diawali pula dengan hari yang paling baik, yang paling afdal, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul ayyam indallah yaumun nahr wa yaumul qarn, hari-hari yang paling afdal, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahr, hari penyembelihan, demikian pula yaumul qarn, yaitu hari yang ke-11 dari bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait tentang hari-hari tasyrik, wa dzkurullah fi ayyamin ma'dudat, dan hendaklah kalian berzikir menyebut nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan bilangannya, yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang dimaksudkan dengan ayyam ma'dudat yaitu hari-hari tasyrik. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda terkait tentangnya, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah, hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan dan minum, sehingga kaum muslimin tidak diperbolehkan berpuasa di hari-hari tasyrik tersebut, dan hari tasyrik adalah merupakan hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, hendaklah kaum muslimin mengagungkan hari-hari yang penuh dengan barokah ini, hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala utamakan tersebut, dengan banyak beribadah, beramal saleh, banyak berzikir, banyak berzikir kepada Allah, takbirnya, tahmid, demikian pula tahlil, baik itu secara muqayyad, demikian pula secara mutlak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, demikian pula bagi kaum muslimin yang diberikan kelapangan rezeki, hendaklah mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang penuh dengan keutamaan ini, dengan menyembelih hewan kurban, dengan memakan sebagian daging sembelihannya, dan juga menjadikan sebagiannya untuk hadiah dan sedekah bagi mereka, orang-orang yang membutuhkan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia dalam rangka hikmah yang begitu mulia, tujuan yang begitu agung, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tujuan yang agung inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, bagi mereka penglihatan-penglihatan, demikian pula pendengaran, dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan untuk mereka akal, dan juga Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk manusia segala sesuatu yang ada di langit, demikian pula segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya ayuhal muslimuna ibadallah, kondisi keadaan manusia dalam kehidupan dunia ini, tinggalnya mereka ada sesaat sementara. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai darul ibtila, darul imtihan, tempat ujian yang Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya, siapa di antara mereka yang paling baik amalannya, sehingga tinggalnya manusia di dunia ini sesuatu yang singkat, sesuatu yang sementara. Ibarat seorang penuntut ilmu, seorang belajar yang berada di dalam ruangan ujian, yang kemudian dia akan meninggalkan ruangan tersebut ketika mereka selesai dari mengerjakan ujian itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, pernah suatu ketika beliau tidur di atas tikar, kemudian beliau terbangun darinya dalam kondisi ada bekas di sebelah bagian tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mengatakan, ya Rasulullah, lawi takhadna laka wita'an, sekiranya kami membikinkan untukmu kasur ya Rasulullah. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mali walad dunya wa ma ana fid dunya illa karagib istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Ada apa diriku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia tersebut? Tidaklah aku tinggal dalam kehidupan dunia ini, melainkan ibarat seperti seorang pengendara yang dia berteduh di bawah sebuah pohon, yang kemudian pergi dan meninggalkannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapapun panjangnya umur seorang dalam kehidupan dunianya, maka sesungguhnya tinggalnya dalam kehidupan dunia ini dalam waktu yang singkat, sesaat saja, betapapun lamanya dia dalam kehidupan dunia ini, mereka orang-orang yang telah berpindah dalam kehidupan akhiratnya menganggap tinggalnya mereka sewaktu di dunia, meskipun ada di antara mereka yang umurnya 100 tahun, 90 tahun, 80 tahun, kurang ataukah lebih, menganggap tinggalnya sewaktu di dunia itu sehari ataukah setengah hari saja, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala kam labithtum fil ardi adada sinin, qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanya kepada hamba-hambanya, berapa tahunkah kalian tinggal di muka bumi ini? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin, kami tinggal di dunia ini sehari ataukah setengah hari saja. Maka tanyakanlah kepada mereka orang-orang yang menghitungnya. Maka seorang muslim yang berakal akan menggunakan hidup yang singkat dalam kehidupan dunia ini untuk beriman, untuk beramal saleh. Maka barang siapa yang dia itu beriman dan beramal saleh dengan singkat hidupnya dalam kehidupan dunia ini, kesudahan yang baik yang akan dia dapatkan, kenikmatan yang abadi, kelezatan yang tidak akan putus di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang tidak beriman dan tidak beramal saleh dengan kehidupan yang singkat ini, kesudahan yang buruk yang akan dia dapatkan, kesengsaraan yang abadi pula, demikian pula siksaan yang tidak akan pernah berhenti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, umur dan kehidupan bukanlah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang cuma-cuma semata. Ketahuilah apa yang kita lewati, apa yang dilalui dari kehidupan, dari umur ini tidak akan pernah kembali dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. La tazunu qadama 'abdin yaumul qiyamah hatta yus'al an arba'in an umri fi ma afnah. Tidak akan bergeser kedua kaki hamba nanti di yaumul qiyamah hingga ditanya padanya empat perkara. Salah satunya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW akan ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak sedikit dari kalangan manusia, bagaimana mereka menghabiskan umurnya, bagaimana mereka menghabiskan kehidupannya, melewati hari-harinya, waktu-waktu mereka untuk berhura-hura, untuk berfoya-foya, untuk perkara yang sia-sia, bahkan di antara mereka menggunakannya untuk perkara dosa-dosa dan kemaksiatan. Mereka tidak mengerjakan amalan ketaatan, tidak mengerjakan amalan saleh. Demikian pula mereka tidak menggunakan hari-harinya, waktu-waktunya, kehidupan mereka dalam perkara-perkara yang positif untuk memberikan manfaat kehidupan dunia mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Kondisi keadaan mereka yang semacam ini seakan-akan mereka mengatakan kehidupan itu tidak lain adalah semata-mata kehidupan dunia saja. Tidak ada harinya adanya hari kebangkitan. Waliyatubillah. Tidaklah tergambarkan, terpikirkan dalam benak mereka kecuali sesuatu untuk memuaskan syahwat dan hawa nafsunya. Maka kondisi keadaan orang yang semacam ini, mereka lebih jelek, mereka lebih sesat dari hewan-hewan ternak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan, telah membimbingkan kepada hambanya, kepada umatnya agar supaya mereka memanfaatkan kesempatan hidup, kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepadanya, kepada hamba-hamba tersebut. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ihdan khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah oleh kalian lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hayataka qabla mautika," manfaatkanlah di masa hidupmu sebelum masa kematianmu. "Wasihataka qabla saqamika," manfaatkanlah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. "Wa faraghaka qabla syukrika," dan manfaatkanlah waktu longgarmu sebelum datang kesibukanmu. "Wasababaka qabla haramika," dan manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. "Wafghinaka qabla faqrika," dan manfaatkanlah di masa kecukupanmu sebelum datang masa kefakiran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin terkadang kita mendengar sebagian manusia ada mengatakan, mumpung kita masih muda, kita gunakan, kita manfaatkan sesuka hati kita, hingga nanti ketika sudah tiba masa tua, kita akan insaf berhenti darinya. Waliyadzubillah. Ini akan merupakan ucapan yang sangat buruk, ucapan yang sangat keji. Apakah dia mengetahui bahwasanya umurnya itu akan panjang? Kalau Allah takdirkan umurnya panjang, apakah dia mengetahui bahwasanya nantinya dia akan kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah justru sebaliknya, akan bertambah kesesatannya, penyimpangannya, kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Nas'alullah ta'ala taufiq wal afiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut." Tidaklah seorang jiwa itu mengetahui apa yang akan dia perbuat di keesokan harinya, dan tidaklah seorang jiwa pun mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Angan-angan itu adalah merupakan modal utama bagi mereka, orang-orang yang bangkrut, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Di mana beliau mengatakan, "Innal muniya ra'su amwal muflisin," sesungguhnya angan-angan itu adalah merupakan modal utamanya bagi mereka, orang-orang yang bangkrut. Sikap menunda-nunda, tidak bersegera untuk beramal adalah merupakan tentaranya iblis. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup kita dalam kehidupan dunia yang singkat ini, maka semestinya seorang muslim tidak menyanyiakannya, tidak menunda untuk berbuat kebaikan, beramal saleh. Apakah seseorang akan menunda untuk berbuat kebaikan, ketaatan, amalan saleh hingga ajal datang menjemputnya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an Karim kondisi keadaan mereka, orang-orang yang lalai, orang yang mengabaikan, tidak mengisi harinya, kehidupannya untuk beribadah, beramal saleh. Penyesalan yang dirasakan oleh mereka, orang-orang kafir, tatkala ajal datang menjemput mereka, berharap supaya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mereka dalam kehidupan dunia untuk kedua kalinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Hatta idza jaa'a ahadumul maut qala rabbi rji'un la'anni a'malu shalihan fima tarak." Hingga ketika datang kepada salah seorang di antara mereka kematiannya, maka mereka pun mengamalkan, dia pun mengatakan, "Rabbi rji'un wa rabbi, kembalikanlah diriku ke dalam kehidupan dunia ini agar supaya aku beramal saleh yang dahulu aku tinggalkan." Dalam ayat yang lain, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum yastarihuna fiha." Mereka berteriak di dalam neraka seraya mereka mengatakan, "Rabbana akhrijna wa rabb kami, keluarkanlah kami darinya. Na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal." Agar supaya kami beramal saleh selain dari amalan yang dahulu kami kerjakan, dari amalan-amalan yang merupakan amalan yang sesat, yang bukan merupakan amalan saleh. Lihat, perhatikan kedua ayat ini dan ayat yang lainnya. Apa yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dalam kehidupan dunia untuk kedua kalinya? Apakah mereka meminta agar supaya mereka bersaing berlomba-lomba dalam perkara dunia mereka terkait tentang wanita, anak, kedudukan, jabatan, harta benda, dan yang lainnya? Tidak. Yang mereka minta, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dalam kehidupan dunia ini agar supaya mereka bisa beramal saleh. Maka satu amalan kebajikan, amalan saleh jauh lebih berharga di sisi mereka dibandingkan dunia dan segala isi yang ada di dalamnya. Tatkala mereka mengetahui, menyadari akan apa yang mereka dapatkan dalam kehidupan akhirat mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan hidup yang masih Allah berikan kepada kita hingga saat ini untuk banyak beramal, untuk banyak beramal saleh, melakukan ketaatan. Jangan seorang itu menunda penundaan hingga ajal datang menyebutnya, sehingga kemudian penyesalan yang dia rasakan yang tidak ada artinya ketika telah berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu." Sebaik-baik manusia adalah orang yang dipanjangkan umurnya dan baik amalannya, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang dipanjangkan umurnya dan buruk amalannya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menjadikan kita termasuk orang-orang yang ketika mendengarkan nasihat kemudian mengikutinya. Semoga sedikit apa yang kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.